بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ke-23 yang berbunyi bab Araqin Nabi atau Araqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bardi wa hina ya'tihi al-wahyu. Bab Araq النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي باب keringat Nabi di musim dingin, di cuaca dingin, dan ketika turun kepadanya wahyu atau didatangi oleh wahyu. Nabi SAW berkeringat walau di cuaca yang sangat dingin, itu ketika turun wahyu kepadanya, ya, menunjukkan betapa beratnya Nabi, saat-saat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama 6006 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Hisham عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا ثم تفيض جبهته عرقا كتا عائشة رضي الله عنها برتريتا سسنقونا بنار بنار Ya, atau adalah Nabi benar-benar diturunkan kepadanya layunzal alaih, diturunkan kepadanya pada pagi yang sangat dingin, al-ghadah subuh pagi, al-baridah yang dingin, maksud diturunkan adalah wahyu, ya, diturunkan kepada Nabi SAW layunzal, benar-benar di turunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu subuh atau pagi yang baridah, yang dingin. Ya. Thumma kemudian tafidhu jabhatuhu, mengucur keningnya atau dahinya keringat, araqan. Ya, keringat. Ini juga diantara apa keutamaan atau sifat-sifat Nabi SAW, beliau ketika turun wahyu kepadanya berkeringat meskipun di pagi yang sangat dingin, fil ghadatil baridah. Nabi SAW dahinya, jidatnya, keningnya berkeringat atau bercucuran keringat, mengucur keringat di keningnya di pagi yang dingin disebabkan oleh turunnya wahyu, ya, disebabkan oleh turunnya wahyu dan dia menerimanya dengan berat, ya, dengan berat. Orang yang berkeringat menerima sesuatu di waktu yang dingin tentu ini sangat berat, sangat berat, dan memang wahyu itu berat, wahyu itu berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi alaika qawlan ثقيلا. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ucapan yang berat. Ya. Makanya Yahya ya, Ibn Zakaria, Rasulullah SWT, anaknya Zakaria, diperintahkan oleh Allah SWT untuk memegang dengan berat. Ya Yahya, dimegang dengan kuat. Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wa Yahya, bersiap-siaplah menerima kitab dengan kuat. Ya, dengan kuat menunjukkan dia berat. Berat. Makanya Nabi SAW ketika menerima wahyu, meskipun di musim dingin, di waktu yang sangat dingin, di cuaca yang sangat dingin, dia tetap berkeringat. Ya. Dia SAW berkeringat seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Hadis yang kedua 6007 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah qala ha'un wa haddatsana Abu Kuraib قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام أن الحارث بن هشام ini sahabat Nabi, Annal Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kayfa ya'tikal wahyu faqala ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai thumma yafsimu anni وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول فأعي ما يقول. Ini penjelasan juga tentang bagaimana Nabi menerima wahyu, bagaimana Nabi atau keadaan Nabi menerima wahyu. Yang tadi, yang pertama, yang berkenaan dengan bab kita adalah Nabi berkeringat saat menerima wahyu, tetapi tidak selalu. Tidak selalu. Ya, Nabi berkeringat saat menerima wahyu. Dan tadi kita mengatakan bahwa wahyu itu sangat berat. Beratnya di situ bukan bentuk timbangannya, tapi berat dari sisi amanah menjaganya. Ya, karena memang syariat Allah ini amanah. Ya, syariat Allah amanah. Beban yang pikulkan oleh Allah kepada manusia ya untuk menerapkan perintah dan juga larangan Allah ini berat, amanah yang berat. Makanya tidak mampu dipikul oleh langit. Tidak bisa diemban oleh bumi, oleh gunung. Allah berfirman inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda 'alas samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Kami hadapkan amanah ini, amanah agama. Ya, syariat Allah yang diterapkan dalam kehidupan, perintah dan larangan, itu yang amanah. Dihadapkan atau ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, makhluk Allah yang besar. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka enggan untuk memikulnya. Karena ini tawaran. Bukan penetapan. Allah menawarkan. Ya. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha. Dan mereka sangat khawatir. Tidak mampu untuk mengembannya. Wa hamalaha al-insanu, namun manusia yang mengembannya, yang memikulnya. Innahu kana, sesungguhnya dia adalah zaluman, banyak berbuat zalim, jahulan, bodoh. Maksudnya tidak mengerti akibat dari perbuatan mereka. Ya, ketika mereka berbuat jahat, mereka tidak memahami akibat dari perbuatannya. Meninggalkan larangan, meninggalkan perintah, mereka juga tidak memahami akibatnya. Ini yang jahul. Ya. Yang ini yang dimaksud dengan jahulan. Ini menunjukkan bahwa wahyu syariat ini adalah beban yang sangat berat, yang nanti Allah turunkan melalui wahyu, dan begitulah beratnya Nabi menerimanya, sehingga beliau berkeringat, dan ini yang berkenaan dengan bab. Kemudian yang Nabi menerima, yang juga ada dalam hadis yang pertama tadi, adalah keadaan atau bagaimana Nabi menerima wahyu, untuk menghubungkan antara hadis pertama dengan hadis kedua, bahwa Nabi ketika menerima wahyu, terkadang beliau berkeringat walau di cuaca yang sangat dingin. Yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini Nabi SAW jelaskan, walaupun mungkin tidak ada hubungannya dengan, atau tidak ada secara tegas hubungannya dengan bab, karena bab kita adalah keringat, keringat Nabi, keringat Nabi. Bisa jadi ada yang tersirat di dalam jawaban Nabi bahwa beliau berkeringat, apalagi pada keadaan yang pertama. Di sini Aisyah bercerita bahwa Al-Harith ibn Hisham, salah seorang sahabat, bertanya kepada Nabi, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu datang kepadamu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Yaitu malaikat membawa wahyu. Ya, bagaimana keadaannya? Faqal, kata Nabi menjawab, "Ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, dia datang kepadaku, fi mithli, pada keadaan seperti solatil jaras, gemericing lonceng." Ya, bunyinya gemericing lonceng. Lonceng dibunyikan, bunyi lonceng itulah yang memekakkan telinga. Dan Nabi benar-benar berat mendengarnya. Ya. Mungkin ini yang dimaksud oleh Imam yang dimaksud oleh Imam Nawawi ketika membuat bab tadi, bahwa keadaan yang pertama ini sangat berat bagi Nabi. Makanya beliau mengatakan wa huwa asadduhu alayya. Keadaan yang seperti ini yang paling berat terasa oleh saya. Ya. Keadaan menerima wahyu ketika kedatangan Jibril membawa wahyu dan membacakannya seperti gemericing atau bunyi lonceng. Kata para ulama, termasuk Imam Nawawi mengisyaratkan dalam sarahnya, hikmahnya apa? Agar dia tidak terpengaruh oleh suara yang lain, untuk membuat dia fokus, ya, fokus dan tidak terpengaruh oleh suara yang lain. Makanya dia hanya mendengar suara itu, benar-benar mendengar suara wahyu, dan memberikan kesiapan kepadanya untuk benar-benar fokus. Ya, sebagaimana ketika dia menerima wahyu pertama, untuk membuat Nabi fokus, malaikat Jibril memeluk dia 3 kali. Dipeluk erat-eratnya sehingga dia sesak nafasnya, kemudian lepaskan lagi. Ya, lega lagi Nabi SAW, dipeluk lagi sekuat-kuatnya, tenaga malaikat. Ya, tenaga malaikat. Maka Nabi SAW sulit untuk bernafas, kemudian dilepas lagi, lega lagi. Sementara dia perintahkan Iqra, kata Nabi SAW, "Lastu biqari," saya tidak bisa membaca. Ya. Jadi setelah proses 3 kali, Nabi SAW sudah benar-benar fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Malaikat Jibril, baru sampaikan Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu juga wahyu yang kedua, ya, datang Malaikat Jibril dalam bentuk asli. Jadi Nabi SAW benar-benar fokus dengan dia, kemudian dia lari ke rumah dalam keadaan ketakutan, berkeringat, ya, menggigil, kemudian dia minta diselimuti, kemudian Khadijah ketika itu memberinya minum, menyirami badannya agar tenang, dan alhamdulillah beliau tenang. Ya, nah, saat tenangnya itu setelah rasa khawatir yang luar biasa, tenang, lapang, tentram, Nah, datanglah dua. Begitu juga terus seperti yang diceritakan di sini, Nabi SAW terkadang menerima wahyu kedatangan malaikat Jibril dengan apa, didahului oleh suara gemericing lonceng yang membuat dia merasa berat, dan mulai dia fokus dengan suara tersebut dan langsung disampaikan wahyu. Dan ini yang paling berat ya dirasa oleh Nabi SAW ketika wahyu diturunkan kepadanya, ketika wahyu diturunkan kepadanya. Dan mungkin ya keadaan seperti ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi dengan bunyi bab bahwa beliau berkeringat. Walaupun tidak ada tegas di sini disebutkan bahwa beliau berkeringat, tetapi keadaan yang berat itu yang membuat dia berkeringat. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, sebelumnya, summa yafsimu anni. Kemudian dia lenyap dari saya. Lenyap suara, ya. Dan wahyu pun sudah selesai dibaca, waqad wa'aituhu, dan saya pun sudah memahaminya. Jadi prosesnya berat. Makanya belajar agama ini juga berat. Ya. Perlu kefokusan, perlu keseriusan. Ya. Maka setelah selesai suasana yang berat tersebut, maka Nabi pun memahami. Bukan hanya sekadar menghafal, tetapi dia juga paham. Paham. Karena Allah yang memahamkannya. Walaupun Nabi SAW berusaha untuk menghafal dan juga untuk memahami, tetapi Allah sudah berjanji untuk mengumpulkan bacaan tersebut di dalam hatinya dan membuat dia paham. Kata Allah dalam surah Al-Qiyamah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Karena Nabi SAW awalnya berusaha untuk ikut membaca, mengiringi bacaan agar dia tidak lupa. Kan orang kalau menghafal kan begitu. Ketika ada 7 perintah untuk menghafal, gurunya membacakan, dia mulai mengikuti satu persatu kata-kata gurunya agar bisa diulang-ulang. Maka Nabi SAW pun mengejak mengikuti bacaan malaikat Jibril. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Lalu Allah mengatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayana. Jadi Allah menghafalkan langsung, dan mustahil Nabi SAW salah atau keliru ketika membacakan wahyu. Ini Nabi ma'asum. Ya, turun wahyu dan Nabi, kan dia pertama, dia manusia pertama mendengarkan wahyu tersebut. Nah, ketika dia menyampaikan kepada para sahabatnya, mustahil keliru walau satu harakat pun. Karena ini yang ma'asum. Menyampaikan wahyu Nabi ma'asum, dijaga oleh Allah. Ya. Dan dia baca tanpa menghafal, karena sudah dihafalkan oleh Allah. Kemudian beliau paham. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami yang akan menjelaskannya kepadamu. Sehingga Nabi SAW paham, dan sunnah Nabi itulah yang merupakan implementasi kepahaman Nabi. Ya. Tidak akan pernah Nabi keliru menerangkan atau menginterpretasikan Al-Quran. Tidak akan mungkin keliru, karena Allah sudah pahamkan. Maka manusia yang paling paham dengan Al-Quran, Nabi SAW. Kemudian manusia yang paling memahami Al-Quran setelah Nabi, para sahabatnya, karena Nabi yang memahamkan. Dan tidak akan mungkin Nabi berleha-leha atau berlengah-lengah untuk memahamkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Satu saja, sedikit saja mereka paham, salah paham, atau gagal paham, Nabi SAW akan luruskan. Ya, akan meluruskannya. Inilah waqad wa'aituhu, dan sungguh saya telah memahaminya. Ya, jadi tinggal dia mendengar dengan seksama. Dan untuk mengambil keseksamaan atau kekhusukannya itu, kefokusannya itu, itulah hikmahnya nih ketika turunnya bagaikan gemericing lonceng. Kemudian keadaan yang kedua, wa ahyanan malakun fi mithli suratir rajuli. Ini lebih ringan bagi Nabi. Kalau tadi malaikatnya tidak nampak, kedatangannya hanya dengan suara tadi. Kalau yang sekarang yang kedua, malaikatnya nampak dan dia dalam bentuk atau dalam jelmaan manusia. Fi suratir rajuli, menjelma seperti laki-laki. Ya. Menjelma seperti laki-laki. Dan tidak pernah malaikat menjelma seperti wanita. Ya. Ini juga membantah, sekaligus membantah keyakinan masyarakat jahiliyah. Keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak perempuan, itu malaikat. Ya. Itu malaikat. Ini keyakinan mereka terhadap malaikat, bahwa malaikat itu anak wanitanya Allah. Sementara mereka tidak suka anak perempuan. Mereka tidak suka anak wanita. Idza wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Tapi mereka nisbatkan kepada Allah anak perempuan. Ya, mereka merasa tidak pantas, merasa hina memiliki anak perempuan, sementara mereka nasabkan anak perempuan untuk Allah. Ya. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari ucapan dan tindakan mereka dengan kemahatinggian yang sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini mereka tidak pernah menjelma saja tidak. Apalagi anak wanita perempuannya Allah. Menjelma saja tidak dengan wanita. Dia datang dalam bentuk laki-laki. Fi suratir rajuli. Ya, datang dalam bentuk seorang laki-laki. Fa'ai ma yaqul. Lalu dia menyampaikan. Dan saya memahami apa yang dia sampaikan. Yaitu dibaca. Saya akan murid dengan guru. Seperti murid dengan guru. Dia datang dalam bentuk laki-laki, manusia biasa. Kemudian mengajak membacakan kepada Nabi. Tidak terlalu berat. Ya, sama dengan manusia mengajarkan. Tidak terlalu berat bagi Nabi. Dan saya pun memahami apa yang disampaikannya. Ya, memahami apa yang dia ucapkan, disampaikan oleh malaikat tersebut. Terkadang malaikat ini membentuk salah seorang sahabat. Menjelma seperti salah seorang sahabat. Sehingga lebih dekat dengan Nabi. Malaikat Jibril datang dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Salah seorang sahabat yang sangat tampan. Ya. Radiyallahu ta'ala datang. Dan Nabi SAW ketika datang istrinya dan dia tanya kepada istrinya, kamu tahu tidak itu siapa? Nah, itu kan Dihya Al-Kalbi. Ya, kata istrinya. Nah, kemudian Nabi SAW kabarkan setelah itu bahwa dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Terkadang dalam bentuk orang asing. Tidak ada yang kenal sama sekali. Bukan musafir, karena tidak ada tanda-tanda safar. Ya. Dan bukan juga orang yang tempatan, orang penduduk tempatan. Karena tidak ada yang kenal. Seperti hadis Umar bin Khattab, dikenal dengan hadis Jibril. Jadi, saat berjelma seperti manusia, dia sampaikan wahyu, dan Nabi tentu tidak terlalu berat menerimanya. Tidak ada suara. Ya. Inilah keadaan Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Hadis yang kedua ini menjelaskan dua keadaan Nabi menerima wahyu, dan mungkin hubungannya dengan bab adalah pada kondisi yang pertama, karena Nabi mengatakan itu yang paling berat saya merasakan ketika menerima wahyu. Mungkin karena berat itu bisa jadi dia berkeringat seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadis yang pertama. Berikutnya 6008 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id an Qatadata an al-Hasan an Hittan ibn Abdullah an Ubadah bin Shamit an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Ya. Ini sahabatnya Ubadah ibn Shamit. Ya. Ini sanadnya cukup panjang ya. Sanadnya cukup panjang. Muridnya gurunya Imam Muslim Muhammad bin Musanna, gurunya Muhammad Abdul A'la, gurunya Abdul A'la Sa'id nomor 3, gurunya Sa'id Qatadah nomor 4, gurunya Qatadah Al-Hasan Hasan Basri nomor 5, gurunya Hasan Hittan bin Abdullah nomor 6, dan gurunya Hittan bin Abdullah Ubadah bin Shamit. Antara Imam Muslim dengan Nabi berapa? 7. Cukup banyak. Biasanya 4, ya. Dan yang paling rendah, yang paling pendek di Sahih Muslim berapa? 3. Yang paling pendek di Sahih Muslim 3. Empat atau 3? Saya ragu ya, apakah Sahih Muslim yang 3 apa Sahih Bukhari. Karena yang paling sedikit 3. Ya, kemudian yang ada di apakah di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, karena antara mereka yang mungkin Sahih Bukhari ya. Sahih Muslim yang 4. Sahih Muslim yang 4, Sahih Bukhari 3. Di Sahih Bukhari itu ada di sekitar 23 hadis yang 3 perawi antara Imam Muslim Bukhari dengan Nabi SAW. Adapun yang paling pendek di Sahih Muslim ada 4 orang ya. Ini 7. Ubadah bin Shamit, sahabat Nabi radhiyallahu taala an, qal kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi alwahyu kuriba atau kuriba lidzalika wa tarabbada wajhuhu. Ya, kata Ubadah bin Shamit adalah Nabi SAW apabila diturunkan kepadanya wahyu, kuriba lidzalik. Ya, kuriba lidzalik, kuriba merasa gelisah, merasa beratnya. Kuriba, kurbah kesempitan, kesusahan. Ya, kuriba lidzalik, dia merasa gelisah. Wa tarabbada wajhuhu, dan pucat wajahnya. Tarabbada wajhuhu, ini mungkin yang membawa mengisyaratkan kepada keringat tadi. Saking beratnya, maka dia benar-benar nampak perbedaan antara sebelum dan ketika menerima wahyu. Para sahabat tahu kapan Nabi menerima wahyu, kapan tidak. Dari keadaan badannya, wajahnya, keringatnya. Ya. Dan nanti akan kita dapatkan juga hadis mungkin yang setelahnya, bagaimana Nabi SAW terkadang menundukkan kepala saat menerima wahyu. Jadi yang hadis yang ketiga ini juga menjelaskan keadaan Nabi menerima wahyu, yaitu nampak kesusahan, nampak orang seakan-akan merasakan sakit. Orang merasakan sakit, seperti itulah laut wajahnya. Wajahnya pucat, nampak beratnya menerima dan mengembannya. Itulah keadaan yang diceritakan oleh Ubadah bin Shamit di sini, dan hubungannya dengan bab bisa jadi keadaan seperti itu juga diiringi oleh keringat yang mengucur dari dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir 6009, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an al-Hasan an Hittan bin Abdullah al-Raqashi an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه. Ini keadaan yang lain ya. Apabila Nabi SAW diturunkan kepadanya wahyu, dia menundukkan kepalanya. Sallallahu alaihi wasallam, dia menundukkan kepalanya. Nakasa ra'sahu. Para sahabat yang ada di sekitarnya yang hadir ketika itu pun menundukkan kepalanya. Ya, untuk menambahkan kekhidmatan suasana, kekhusyukan, keheningan. Ya, ketika turun wahyu tersebut, maka para sahabat pun dapat imbasnya. Ini luar biasa imbasnya wahyu Allah. Bila mana dibahas, bila mana dibaca, akan menundukkan kepala. Akan memberikan ketenangan. Maka para sahabat pun menundukkan kepalanya. Ya. Falamma utliya anhu, ketika wahyu itu selesai dan diangkat. Ya, selesai, utliya anhu. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya. Ini tanda bahwa wahyu sudah selesai dibacakan, disampaikan oleh malaikat kepadanya, bahwa beliau sudah mengangkat kepalanya, berarti sudah selesai dan Para sahabat tahu bahwa Nabi sudah menerima wahyu dan tentu Nabi langsung membacakan. Nabi SAW membacakan, turun kepada saya tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bacakan, kemudian dia perintahkan letakkan di surat ini setelah ayat ini. Ya. Ini wahyu itu turun dan penyusunan ayat-ayat tersebut kan tidak sekaligus. Satu surat itu kan tidak turun sekaligus. Maka perintah untuk memposisikan atau meletakkan, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat, terkadang turunnya ayat ini disebabkan oleh sebab, ada sababun nuzulnya, dan umumnya tanpa ada sebab. Kemudian yang kedua, terkadang turunnya wahyu itu juga sebabnya, tetapi sebabnya pertanyaan. Para sahabat bertanya, Nabi tidak menjawab, turun wahyu, ya sebagai jawaban. Terkadang ada kejadian, kejadian itu sebagai sebab turunnya wahyu. Dan umumnya tidak ada sebab. Tidak ada sebab pertanyaan, tidak ada sebab kejadian. Turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan hukum, untuk memerintah, untuk melarang, untuk mengabarkan, sebagaimana cerita-cerita yang banyak dalam Quran, itu tidak ada sebabnya. Cerita Nabi-Nabi, itu tidak ada sebabnya. Tetapi, misalnya dalam surah Al-Qamar yang telah kita pelajari, ya, itu cerita, tetapi juga ada sebabnya. Ya, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Lut, itu kan sebabnya ketika orang Quraisy mendustakan Nabi, maka diceritakan oleh Allah melalui wahyu-wahyunya. Ya, kadzabat qablahum qaum Nuhin, fakadzabu abadana, faqalu majnun wazdujir, dan seterusnya. Seperti ini dalam pelajaran tafsir yang kita pelajari. Terkadang tidak ada sama sekali. Turun malaikat membawa wahyu yang tidak ada penyebab kejadian, tidak ada penyebab pertanyaan, turun wahyu. Dan setelah itu Nabi SAW bacakan kepada para sahabatnya dan Nabi SAW perintahkan untuk meletakkan. Jadi nanti para sahabat yang sudah menghafal melanjutkan hafalan mereka. Letakkan di surat An-Nisa setelah ayat ini. Surat Al-Furqan. Jadi penyusunan ayat demi ayat yang memang turunnya tidak sekaligus, itu juga wahyu. Wahyu yang menyusunnya. Ya. Adapun penyusunan surat, itu ijtihad. Ya, penyusunan surat-surat itu ijtihad. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ini ijtihad. Makanya terkadang Nabi SAW membaca surat-surat tersebut tidak dengan urutan yang kita ketahui. Seperti Nabi SAW pada satu malam membaca surat Al-Baqarah, kemudian setelahnya surat An-Nisa. Kemudian setelahnya baru surah Ali Imran. Yang seharusnya susunan kita adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Adapun susunan ayatnya, itu wahyu. Wahyu Allah yang menyusunnya. Nah, jadi ini keadaannya yang ada dalam hadis yang terakhir ini, bahwa Nabi SAW ketika turun wahyu, menundukkan kepala, dan ini tanda-tanda khidmat, tanda-tanda khusyuk, tanda-tanda hening, tanda-tanda fokus. Ya. Berbeda dengan fokus kita yang menundukkan kepala ketika pengajian. Ya. Fokusnya apa? Fokus mengorok ya. Fokus tidur, fokus mendengkur. Ya. Fokusnya dalam wahyu ini memang fokus. Ya. Karena beratnya, karena harus memang dia fokus mendengar, karena itu yang tugasnya. Tidak ada perbuatan yang lain, tidak ada yang membuat dia lengah. Jangankan bergerak. Menggerakkan badan, menggerakkan lidah saja tidak dibenarkan oleh Allah untuk mengikuti bacaan. Engkau tinggal mendengar dengan fokus. Adapun hafalan, adapun pemahaman, itu kami yang menjaminnya. Ini luar biasa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah beberapa hadis menjelaskan kepada kita keadaan Nabi menerima wahyu. Yang pertama, hadis yang pertama itu tegas menjelaskan Nabi berkeringat. Sisanya ada isyarat atau ada yang tersirat bahwa Nabi SAW berkeringat walau kena beratnya. Ya, seperti hadis kedua, hadis ketiga dan keempat. Ya, itu kesimpulan dari bab ini dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab yang keberapa? 24. Bab yang ke-24 masih tentang Nabi kita, ya, keutamaannya, bab Kitabul Fadail, dan sekarang kita bercerita atau mempelajari tentang keutamaan-keutamaan Nabi kita. Cerita tentang menerima wahyu itu keutamaan. Ya, keutamaan Nabi SAW menerima wahyu memang menjelaskan bagaimana Nabi SAW menerima wahyu. Ya, beratnya, tetapi dia tetap bersabar. Ya, walau dalam keadaan cuaca yang dingin, dia tetap bersabar dan berkeringat. Dan dia tetap menerima dengan penuh semangat, dengan fokus, dengan khidmat, dengan khusyuk. Ya, inilah keutamaan Nabi SAW. Yang ke bab yang ke-24 ini, babu fi sadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'rahu wa farqihi. Bab tentang Nabi SAW menjulaikan rambutnya. Ya, menurunkan, ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Yang kedua, membelahnya. Jadi tengahnya, dia juga menjulai tapi dibelah dua, ke samping diturunkan. Kalau yang pertama, itu bisa ke belakang, bisa ke depan. Ya, turun, menjulai, mengurai. Turun wahyu. Jadi dua bentuk di sini. Yang pertama dibiarkan turun begitu saja, tetapi depannya tentu kan dibuka. Nah, yang kedua, tengahnya dibelah kemudian diturunkan ke samping. Kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Ini juga tentang sifat rambut Nabi SAW. Nanti akan kita ketahui lebih rinci lagi tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW. Yang sekarang tentang rambutnya. Baik, kita baca hadis yang pertama. Sebelumnya terjemahan bunyi bab Nabi SAW mengurai dan menyisir rambut beliau menjadi dua belahan. Ya, mengurai itu satu sifat, menyisir rambut beliau menjadi dua belahan ini sifat yang kedua. Hadis yang pertama nomor 6010. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Mansur bin Abi Muzahim wa Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad qala Mansur haddathana wa qala ibn Ja'far akhbarana Ibrahim ya'ni Yan ibn Sa'd an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ahlul kitabi yasdiluna ash'arahum wa kana al mushrikuna yafruquna ru'usahum وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. Ini hadis ini kedua-duanya menjelaskan kedua-duanya. Kata Ibn Abbas adalah bangsa Yahudi atau Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yasdiluna ash'arahum, yaitu menguraikan rambutnya, menurunkan dari atas kepalanya ke bawah. Ya, nanti kalau di wajahnya dibelahnya di wajah. Tapi turun semuanya. Ini perbuatan siapa? Ahlul Kitab. Wa kanal musyrikun, dan adapun orang-orang musyrikin. Apa bedanya Ahlul Kitab dengan orang musyrik? Ahlul Kitab orang yang menerima kitab. Ya, orang yang mengaku memeluk agama yang diturunkan kepada nabi mereka kitab. Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Sementara musyrikun agama buatan manusia. Nah, tidak ada nabi yang diturunkan oleh Allah, tidak ada kitab diturunkan oleh Allah, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah dan tidak ada kitab diturunkan oleh Allah. Mereka, ya, agamanya dibuat oleh manusia, kemudian nabinya tokohnya mereka juga yang membuat mengklaimnya, kemudian kitab mereka yang membuatnya. Ini perbedaannya. Sementara bila mana tidak ada di orang ahli kitab yang berbuat musyrik, sebagaimana di tengah-tengah kaum muslimin ada pelaku kesyirikan. Tetapi istilah musyrikun itu ketika ada kedua-duanya di sini, ahlul kitab dengan musyrikin, perbedaannya tadi. Ahlul kitab adalah umat yang mengaku mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara musyrikun adalah orang-orang yang tidak mengaku mengikuti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka memiliki agama yang intinya syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa agama Ahlul Kitab ini asalnya agama tauhid. Ya. Sehingga terjadi penyimpangan, ya, menyimpang sehingga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengibadati selain Allah. Ya, ini perbedaan antara ahlul kitab dengan musyrikun. Wa kana al-musyrikun yafruquna ru'usahum. Adapun orang musyrik membelah kepada mereka, yaitu belah dua rambutnya. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab. Adalah Nabi, kata Abdullah bin Abbas, menyukai, kalau dibandingkan antara keduanya, mana yang lebih mudah bagi Nabi mengikuti kebiasaan mereka, tentu ahli al-kitab. Dari sisi itu saja mereka lebih ringan pelanggarannya. Lebih ringan pelanggarannya karena mereka pengikut Nabi. Mengaku pengikut Nabi, mengaku mengikuti kita. Ya. Mengikuti kita. Makanya antara Romawi dengan Persia. Ya. Kaum muslimin ketika di zaman Nabi lebih menyukai Romawi. Karena mereka ahlul kitab. Sementara Persia Majusi. Persia Majusi. Makanya ketika turun, ketika mereka kan dua negara yang saling bermusuhan, berperang, hasilnya terkadang sijal dalam bahasa Arabnya. Terkadang yang Romawi yang menang, terkadang Persia yang menang. Ya. Lalu ketika Romawi menang, kaum muslimin disyariatkan untuk bergembira. Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum. Rum itu kan Romawi. Ya. Alif lam mim ghulibatir Rum. Ya. Ghulibatir Rum. Telah awalnya Romawi dikalahkan. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka nanti setelah kalah, mereka akan menang. Nah, jadi kemenangan ini dikabar gembirakan oleh Allah. Disampaikan sebagai kabar gembira kepada orang yang beriman. Makanya ketika mereka menang, kaum muslimin disyariatkan untuk bergembira. Di sini juga, ya, Nabi SAW lebih menyukai perbuatan orang-orang Alkitab daripada orang musyrikin. Ya. Dalam masalah itu, dalam masalah bersikap atau mengurus rambutnya. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli alkitab. Perhatikan catatannya. Fima lam yu'mar bihi. Pada perkara-perkara yang tidak ada perintah dan larangan di sana. Kalau Allah memerintahkan Nabi untuk menentang ahli alkitab, maka tidak mungkin Nabi SAW menyerupai mereka. Tetapi dalam perkara yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada tuntunan, maka bila mana ahli musyrikin begini bentuknya dan orang Alkitab begini bentuknya, dan perkara-perkara yang mubah, maka Nabi lebih cenderung untuk meniru atau menyerupai Alkitab dalam masalah itu, bukan dalam keadaan secara mutlak, ya, bukan secara mutlak. Bahkan secara mutlak justru diperintah untuk menentang mereka, ya, menentang mereka. Karena Nabi SAW mengabarkan, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُ. قُلْنَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ قَالَ فَمَنْ. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti agama orang-orang sebelum kalian. سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, pola hidup, kebiasaan, ya, orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, ya, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka memasuki lubang dob, ya, hewan yang memiliki lubang di padang pasir hidupnya, ya, mereka, kalian pun akan mengikuti mereka masuk ke dalamnya, saking berupaya untuk mengekori mereka. Kami bertanya, kata para perawi, kata perawi hadis, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi? Siapa lagi? Jadi secara kaidah tercelah yang mengikuti. Tapi dalam kasus ini, sebelum Nabi SAW tetapkan sendiri, Nabi SAW lebih menyukai kebiasaan mereka daripada musyrikin yang memang tidak ada tuntunan agama. Tidak ada Nabi, tidak ada kitab. Kemudian fasadala Rasulullah SAW nasiyatahu, maka Nabi SAW pun menguraikan rambutnya seperti yang dilakukan oleh Alkitab. Thumma faraqa ba'du, kemudian setelah itu Nabi SAW membelah dua rambutnya, kemudian menurunkan ke samping seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, menunjukkan perkaranya bebas luas, ya, bebas luas. Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Makanya Imam Nawawi menyampaikan kedua-duanya karena itu yang diperbuat Nabi SAW. Dan itu tidak merupakan perkara yang prinsip selama apa? Selama tidak ada unsur atau tidak ada sesuatu di dalam dada. Ketika meniru itu disebabkan oleh kecintaan, oleh adanya apa rasa pengagungan terhadap mereka, ini yang tidak benar. Ya. Dan sekarang ketika kita lakukan bukan lagi meniru mereka, tetapi kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi melakukan kedua-duanya, bukan karena mereka melakukan, tetapi karena Nabi SAW melakukannya. Hadis yang kedua, terakhir di bawah bab ini, ya, ya, 6011. Imam Muslim mengatakan, wahaddathani Abu Tahir, qala akhbarana Ibnu Wahbin, qala akhbarani Yunus, ani Ibn Shihabin bihadal isnadi nahwahu. Dari Ibn Shihab dengan sanad sampai kepada Abdullah bin Abbas, nahwahu, ya, serupa dengan hadis sebelumnya. Serupa dengan hadis sebelumnya. Mungkin sangat pantas untuk kita baca syarah Nawawi di sini. Ya. Dari halaman 862, ini bunyi hadis dan terjemahannya. Syarahnya mulai 863. Pakar bahasa Arab menuturkan dalam kalimat disebutkan sadala yasdulu, ini dalam bahasa ya. Al-Qadi menuturkan sebagian ulama bahkan mempunyai pandangan bahwa hadis yang menerangkan tentang Rasulullah SAW mengurai rambut beliau telah dihapus hukumnya. Ini terjadi perbedaan pendapatnya. Ya. Terjadi perbedaan pendapat mana yang lebih utama. Mengulurkan ke begitu saja tanpa ada di belah ke sisi tertentu, tapi yang bagian depan ke depan, yang bagian samping ke samping, yang belakang ke belakang, ini yang dimaksud dengan sadal, yaitu menguraikan semuanya, atau hanya ke arah dua arah, yang itu dinamakan fark. Nah, ini terjadi perbedaan mana yang utama, itu yang diuraikan oleh Al-Qadi di sana, ya, alinea kedua, alinea ketiga. Dan pada halaman berikutnya juga tentang perkataan beliau mungkin layak untuk dibaca. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan. Sebelum itu saya berikan catatan bahwa masalah ini masalah mubah, ya, bukan masalah syariat, ya, bukan masalah yang yang sangat prinsip dalam agama. Ya. Yang penting kalaupun kita melakukan hal-hal tersebut, sekarang kan orang mengikuti model-model yang datang dari Eropa sana, dari barat. Ya, bila mana rambutnya seperti ini, maka kaum muslimin latah untuk mengikutinya. Bukan karena, misalnya terkadang belah rambut, ya, ya, bukan karena itu dari Nabi, tetapi karena modelnya sekarang. Nanti kalau modelnya lagi digundulkan ujung yang bagian kiri kanannya, kemudian di atasnya dibiarkan, di tengahnya ini juga ditiru, ini semuanya berbahaya. Ini semuanya berbahaya dan bukan dari syariat agama. Adapun tentang masalah membiarkan rambut panjang, kemudian nanti dibelah di tengahnya, kemudian ke samping diturunkan, atau sampai ke bahu belakang, ini semuanya perkara yang luas, perkara yang mubah, dan bukan perkara yang prinsip. Apalagi kalau seandainya kita melakukannya, ini lebih dari itu ya, kita lakukan karena kita tahu Nabi melakukannya, maka ini berpahala. Ini berpahala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tersisa 10 bab lagi ya. 11 atau 10? 11 ya. 10 35 25 sekarang. Nanti dia semuanya sampai akhir kitab 135, bab 35. Berarti sekitar 10-an bab lagi, mudah-mudahan selesai sebelum akhir tahun. Sebelum libur ya, sebelum liburan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.